بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فرا إخواني لملك الله، kita akan melanjutkan pembahasan tentang sirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita selesai membicarakan tentang perjanjian Hudaibiyah dengan dampak-dampak positifnya terhadap dakwah Islam. Kemudian juga telah kita jelaskan bahwasanya di antara sekian dampak daripada perang Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, bebasnya dakwah tersebar sehingga Rasulullah memiliki kesempatan untuk menegakkan hujjah kepada para raja-raja dunia, mengirim utusan-utusan beliau kepada para penguasa-penguasa. Maka dilayangkanlah surat kepada para raja-raja dunia, kepada Kisra di Persia, kepada Muqawqis di Mesir, Kaisar di Romawiyah, kepada raja-raja daerah Hira, Yaman, seterusnya. Maka tersebarlah dakwah Islam, sebagian menerima Islam dengan patuh dan tunduk, sebagian tidak menerima Islam tapi memberikan penghormatan kepada Islam dengan memberikan berbagai macam bentuk hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Raja Romawiyah, Raja Mesir dan yang lain-lainnya. Sebagian menentang dakwah Islam sebagaimana Raja Kisra, Raja Persia. Yang jelas telah sampai ke telinga mereka akan adanya agama ini, agama Islam. Apalagi jika kita melihat betapa Islam telah mengguncangkan raja-raja dunia. Padahal bangsa Arab sebelum Islam bangsa yang tidak pernah dikenal. Mereka hidup dalam keterbelakangan, hidup di antara gurun Sahara, pegunungan, padang pasir. Mereka tidak dikenal. Tidak ada hajat bangsa-bangsa besar menaklukkan Arab, Jazirah Arabia, karena enggak ada yang diharapkan di sana. Tetapi setelah Islam muncul, tersebarlah dakwah itu dalam tempo yang tidak begitu lama saja. Setelah Rasulullah pindah ke Madinah, subhanallah, dimulai pada tahun kedua Hijriah, perang Badar, kemudian perang demi perang berjalan, kaum muslimin meraih, senantiasa meraih keberuntungan, kejayaan, sampai akhirnya pada tahun ke-6 terjadilah perjanjian Hudaibiyah yang memiliki dampak besar sekali. Setelah Quraisy tidak mampu mengalahkan orang-orang Islam, maka mereka dengan terpaksa mengikat perjanjian. Maka kita kisahkan pada kesempatan yang lampau, ya, tinggal beberapa musuh Islam. Yang paling keras Quraisy telah menundukkan diri. Tinggal orang-orang Yahudi yang mereka terusir dari negeri mereka, Madinah. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir terusir. Kemudian orang-orang Ghatafan. Maka selepas perjanjian Hudaibiyah selesai, Rasulullah memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan musuh yang kedua, orang-orang Yahudi, yang juga tidak kalah sengitnya kemarahan mereka, peperangan mereka kobarkan terhadap kaum muslimin. Setelah mereka terusir, bahkan Bani Quraidah seluruh laki-lakinya dipenggal kepalanya karena berkhianat, pengkhianatan terbesar, mereka penjahat-penjahat perang. Maka berkumpullah kepala-kepala Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Yahudi-Yahudi di Khaybar. Mereka jadikan Khaybar seperti sebagai markas mereka, sebagai tempat mereka untuk membuat makar terhadap kaum muslimin, melancarkan serangan-serangan terhadap kaum muslimin. Khaybar adalah negeri yang besar yang memiliki sawah ladang, khususnya di sana banyak ditanami dengan pohon-pohon kurma. Mereka memiliki benteng-benteng yang besar-besar, jaraknya diperkirakan sekitar 60 sampai 80 mil dari kota Madinah ke arah utara. Dan sampai saat ini benteng-benteng Khaybar masih dapat disaksikan. sampai saat ini. Jika Anda ke Madinah, kemudian Anda berangkat menuju Khaybar, masih dapat disaksikan benteng-benteng mereka yang sebagian yang telah hancur, yang dibangun daripada tanah. Kurma-kurma mereka juga masih ada bersisa. Tetapi benteng-benteng tersebut dipagar dengan pagar, enggak boleh naik ke atas. Hanya dapat dilihat dari bawah. Adapun sebab peperangan Khaybar ini disebutkan oleh para ahli sejarah, yakni tentunya tadi saya jelaskan, setelah Rasulullah merasa aman daripada musuh yang paling sengit, orang-orang Quraisy, dengan adanya gencatan senjata selama 10 tahun tidak ada peperangan, maka untuk menyempurnakan keamanan misi Islam untuk disebarkan, maka Rasulullah harus memukul musuh yang kedua, Yahudi, dan yang terakhir orang-orang Ghatafan, kabilah Najd, supaya sempurna Islam tersebar. Dan setiap bentuk perang antara Islam terjadi karena musuh-musuh Islam menghalangi dakwah Islam. Itu sebabnya. Maka sangat salah ketika ada orang-orang mengatakan Islam disebarkan dengan peperangan. Tidak, Islam tidak tersebar dengan peperangan. Tapi siapa saja yang menghalangi dakwah Islam, mereka akan diperangi. Yang tidak mau masuk Islam silakan. Faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Yang mau silakan masuk Islam, beriman, yang mau silakan kafir. Qad tabayyana ar-rusyadu minal ghayy. Telah nyata petunjuk daripada kesesatan. Suara saya jelas? Jelas? Jadi, kalaupun ada orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka tidak diperangi, tidak diganggu gugat. Mereka tidak akan diperangi oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk melanjutkan misi beliau memukul musuh yang kedua yang juga tidak kalah sengitnya dengan musuh yang pertama, orang-orang Yahudi yang tinggal di Khaybar, karena mereka senantiasa di sana buat makar, tipu daya. Merekalah yang mengobarkan kebencian di bangsa Arab untuk merayu kaum muslimin. Tidakkah kita mengingat kembali pada peperangan Ahzab, peperangan Sekutu? Siapa gembongnya? Orang-orang Yahudi. Bani Nadir. Ya. Yang mereka terusir dengan hina karena kepengkhianatan mereka. Mereka yang datang ke Quraisy mengobarkan peperangan, menggalang persatuan. Walaupun beda agama, yang satu musyrik, wasan, yang satu ahlu kitab, tapi tujuannya satu, mereka semuanya saling bahu-membahu. Ini menunjukkan kebenaran ya, perkataan para ulama, al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu walaupun bermacam-macam ragamnya, apapun yang mereka sembah, beda-beda Tuhannya, beda-beda cara beragamanya, tapi semuanya millatun wahidah, satu agama untuk memerangi Islam. Mereka bahu-membahu. Sampai-sampai orang-orang Ahlul Kitab ketika ditanyakan Quraisy, apakah kami lebih dapat petunjuk daripada orang muslimin, mereka mengatakan, ya, kalian lebih di atas petunjuk dibandingkan kaum muslimin. Maka tentunya perhatian Rasulullah SAW begitu tertumpu untuk meruntuhkan Khaybar, mengalahkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Mereka pula yang telah membuat Bani Nadir, Bani Quraidah berkhianat. Dalam perang Ahzab, Bani Quraidah yang membuat mereka itu berkhianat adalah orang-orang Yahudi, yang mereka semuanya telah membuat komplotan di Khaybar. Bahkan tidak kalah juga upaya mereka untuk menambah runyamnya masalah kaum muslimin, mereka pula menghubungi orang-orang munafikin. Subhanallah, lihatlah, semua mereka jadikan sebagai teman bahu-membahu untuk menghancurkan Islam. Dan itu sepanjang zaman, ikhwan ibadallah, sepanjang zaman orang-orang kafir, walaupun mereka berbeda-beda paham agama, apa yang disembah, apa yang dianut, tapi untuk Islam mereka bersatu. Ya, itu melihat abad ke-7 itu, ketika tentara Tatar menyerang kaum muslimin, tentara Salibis menyerang kaum muslimin, ya, daerah Samarkand diserang, diduduki oleh Genghis Khan, sementara daerah Mesir berusaha diluntuhkan oleh orang-orang Salib. Mereka bahu-membahu satu sama lainnya. Subhanallah. Banyak sekali musuh-musuh Islam. Semua orang-orang kufar adalah musuh bagi kaum muslimin. Apalagi orang-orang Yahudi Nasara. Walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah rela kepadamu orang-orang Yahudi maupun Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Bahkan juga orang-orang Arab perkampungan, orang-orang Badui, Yahudi juga yang mengobarkan kebencian mereka kepada Islam. Maka dengan kejahatan mereka inilah yang berkepanjangan memperpayah gerak dakwah Islam, penyebaran Islam. Bahkan mereka sempat ingin menghabisi nyawa Nabi SAW dengan cara tipu daya. Ingin mereka hantamkan batu dari atas tembok untuk menghabisi Rasulullah SAW. Karena itulah kaum muslimin berupaya untuk memadamkan api kebencian mereka, menghabisi mereka. Berapa kali Rasulullah mengutus utusan untuk menghabisi pemimpin-pemimpin mereka, seperti Salam bin Abi Al-Haqiq, Usair bin Zaram dan lain-lainnya. Kenapa Rasulullah mengakhirkan untuk menyerang orang-orang Yahudi? Kenapa bukan mereka jadikan target pertama? Karena yang paling besar kebenciannya, permusuhannya, kekuatannya adalah orang-orang Quraisy. Maka itu yang harus lebih dahulukan oleh kaum muslimin. Dan mereka lah barometer bangsa Arab. Kalau Quraisy saja telah tunduk kepada kaum muslimin, apalagi bangsa Arab yang lainnya. Maka Rasulullah pusatkan perhatiannya untuk menundukkan Quraisy. Maka tatkala Quraisy melemah, mereka enggak sanggup lagi menghadapi kaum muslimin, barulah Rasulullah pusatkan perhatiannya untuk menumpas orang-orang Yahudi di Khaybar. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, setelah Rasulullah pulang ke Madinah selesai perjanjian daripada Hudaybiyah, kemudian beliau bermukim di Madinah pada bulan Dzulhijjah, kemudian sebagian Muharram pada 7 Hijriah. Maka setengah daripada bulan Muharram berangkatlah Rasulullah SAW ke Khaybar. Ahli tafsir menjelaskan kepada kita bahwasanya Khaybar adalah merupakan janji Allah janjikan kepada kaum muslimin dalam firman-Nya, wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha. Allah menjanjikan kalian harta-harta rampasan perang yang banyak yang akan menjadi milik kalian. Fa'ajjala lakum hadhi, namun Allah segerakan bagi kalian perkara ini, yakni perjanjian Hudaybiyah disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berikutnya adalah kemenangan yang akan mendapatkan di Khaybar, harta rampasan perang yang banyak. Maka dalam perang Khaybar ini, orang-orang munafik yang dulu membuat kacau, dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut perang ini. Yang boleh ikut perang ini adalah seluruh pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka berjumlah sekitar 1400 sampai 1500 orang. Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada orang-orang munafikin dalam surat Al-Fatih ayat 15, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum. Akan berkata orang-orang yang ditinggalkan ketika kalian berangkat untuk mengambil, meraih kemenangan, mengambil harta-harta rampasan perang, maka mereka akan berkata, dharuna nattabi'kum, biarkan kami ikut berperang beserta kalian, mengikuti kalian. Yuriduna an yubaddilu kalamullah, mereka ingin mengganti perkataan Allah SWT. Qul lan tattabi'una, katakan Muhammad, kalian tidak akan mungkin dapat mengikuti kami. Kadzalikum qala Allah min qablu, itulah ketentuan Allah sebelumnya. Fasayaquluna bal tahsudunana, maka mereka orang-orang munafik akan berkata, kalian mendengki kepada kami. kalian iri kepada kami. Balkanu la yafqahuna illa qalila. Tapi sebenarnya mereka tidak berakal, tidaklah mereka paham kecuali sedikit sekali. Jadi dalam peperangan Khaybar enggak ada orang munafik yang ikut. Diharamkan mereka ikut. Maka Rasulullah permaklumkan tidak ada yang boleh ikut kecuali orang-orang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah. Mereka sekitar 1400 orang. Dan semuanya dalam riwayat-riwayat hadis dikatakan Rasulullah seluruh tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon bayat atau syajar di bawah pohon pada perang pada perjanjian Hudaybiyah. Seluruh sahabat Rasulullah yang ikut perang Hudaybiyah seluruhnya dijamin surga. Tidak akan disentuh api neraka orang-orang yang berbaiat di bawah pohon ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah perintahkan Siba' bin Arfathah Al-Ghifari menggantikan posisi beliau di Madinah. Dan sebagian ahli sirah mengatakan seperti Ishaq, yang Rasulullah tunjuk adalah Namilah bin Abdullah Al-Laythi. Tapi yang pertama yang benar, Siba' bin Arfathah Al-Ghifari. Maka pada waktu itulah datang Abu Hurairah masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah masuk Islam belakangan. Dia datang ke Madinah menemui Siba' bin Arfathah ketika salat subuh. Maka Siba' bin Arfathah mengatakan Rasulullah telah berangkat menuju Khaybar. Dia dibekali, kemudian dia pun berangkat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah SWT, adapun orang-orang munafikun yang senantiasa membuat kacau balau perkara kaum muslimin, yang mereka senantiasa bekerja untuk musuh-musuh Islam, mereka bekerja sebagai mata-mata orang-orang kufar, senantiasa mereka menyebarkan kelemahan kaum muslimin, maka dengan cepat mereka mengirim berita kepada Abdullah bin Abi, maka Abdullah bin Ubay, pemimpin orang munafik, segera mengirim surat memberitahukan kepada orang-orang Yahudi Khaybar yang isinya, sesungguhnya Muhammad sedang menuju kalian, maka bersiap-siap kalian menghadapinya. Tapi jangan khawatir, sesungguhnya bilangan kalian banyak, jumlah kalian besar, senjata kalian lengkap. Adapun Muhammad hanyalah membawa orang-orang segelintir saja, syirzimatun qalilun. Senjata mereka enggak seperti kalian, dan mereka pun membawa perbekalan yang sedikit saja. Mereka tenangkan orang-orang Yahudi. Maka tatkala orang-orang Yahudi mendengar berita itu, mereka segera mengirim Kinanah Ibn Abil Haqiq dan Hawzah bin Qais. Dikirim kedua-duanya minta bantuan ke Ghatafan. Ini musuh yang ketiga terbesar, yang mereka dianggap musuh-musuh terberat dalam perang Ahzab. Ghatafan, Quraisy, dan Yahudi. Berangkatlah Ibn Abil Haqiq, pemimpin orang Yahudi, dan Hawzah bin Qais menuju Ghatafan meminta bantuan. Subhanallah. Ya. Yahudi meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, wa ahlul wathan, orang-orang Ghatafan, karena mereka sejak dulu kala adalah merupakan sekutunya orang Yahudi walau sebelum Islam. Dan mereka pula yang membantu orang Yahudi untuk mengalahkan kaum muslimin. Kemudian orang-orang Yahudi Khaybar menjanjikan kalau mereka menang, setengah hasil panen kurma Khaybar akan menjadi milik orang-orang Ghatafan. Jadi ada pamrihnya. Khaybar itu memang kota yang dipenuhi oleh tanaman kurma. Khaybar, kalau antum diberikan Allah izin ke sana, mana-mana kurma, di mana-mana kurma. Subur tempatnya. Tanahnya lembab. Sangat sesuai untuk menanam kurma di sana. Kemudian adapun asal muasal orang-orang Yahudi ada di Khaybar, karena dahulu kala mereka mengetahui hijrahnya Nabi itu ke tempat yang banyak pohon kurmanya, maka mereka hijrah sebagian ke Madinah, dan di sana yang paling banyak pohon kurma juga, sebagian ke Khaybar. untuk menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Makanya telah ada mereka sejak dulu kala, sebelum Rasulullah lahir, mereka telah ada di sana menunggu kedatangan Nabi yang terakhir. Maka berangkatlah Rasulullah SAW melalui jalan-jalan yang disebutkan oleh ahli sejarah, Gunung Asar, Gunung Isir namanya. Kemudian menuju Sahba, tempat-tempat. Turun lembah Raji di sana, jarak antara tempat tersebut dengan Ghatafan perjalanan satu malam, satu hari satu malam. Maka orang-orang Ghatafan bersiap-siap untuk bergabung dengan orang-orang Khaybar, membantu orang-orang Yahudi di Khaybar. Tatkala mereka telah bergerak berjalan, mereka telah berangkat dengan pasukannya, mereka mendengar desas-desus, gerakan-gerakan, bahwasanya keluarga mereka yang mereka tinggalkan, anak istri mereka akan diserang oleh kaum muslimin. Seolah-olah mereka mendengar kabar berita kaum muslimin telah tiba dan akan menghabisi anak istri mereka, harta mereka di sana. Maka mereka seketika juga kembali ke Ghatafan, kembali ke tempat mereka. Orang-orang Ghatafan kembali ke tempat mereka, kembali ke kampung mereka. Maka mereka tinggalkan Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi mereka berangkat, karena mereka tinggalkan anak istri mereka. Mereka khawatir anak istri mereka diserang oleh kaum muslimin, maka mereka jaga anak istri mereka. Pulanglah mereka ke kampung halaman. Tinggallah orang-orang Yahudi Khaybar yang akan dihadapi oleh kaum muslimin. Subhanallah. Maka Rasulullah ketika itu memanggil dua orang penunjuk jalan untuk menuju ke mereka ke jalan Khaybar, agar mereka diarahkan kepada jalan yang terbaik, supaya mereka masuk ke Khaybar tepat dari arah timur, dari arah utara. Maksudnya agar mereka masuk ke Khaybar dari arah Syam, gunanya untuk menghalangi bantuan orang-orang Ghatafan, karena dari sana arah mereka, menghalangi orang-orang Yahudi untuk melarikan diri ke Syam. Ya, itu jalan yang mereka pilih, menghalangi orang-orang Yahudi kalau kalah untuk lari ke Syam, menghalangi orang-orang Ghatafan untuk datang memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi. Diputuskan ketika itu hubungan. Subhanallah. Kemudian ketika mereka berjalan, ketemulah mereka situ persimpangan jalan. Maka ketika itu berkata salah seorang daripada keduanya, Rasulullah, jalan ini akan mungkin kita capai ketujuan kita. Jalan ini pun mungkin juga. Jalan ini pun mungkin. Tiga-tiganya kata mereka mungkin. Maka Rasulullah bertanya, baik, jalan ini apa orang sebut? Ya. Maka berkata salah seorang mereka, ya Rasulullah, orang menyebut jalan ini namanya jalan hazan, jalan kesedihan. Kata Nabi, jangan lewat sini. Ini bahaya, nanti sedih nanti kita. Ini menunjukkan dalam berbuat Rasulullah senantiasa tafaul, optimis. Ya. Karena ada kaitan antara nama dengan doa. Lihat ketika datang utusan Quraisy, ini orangnya ini tukang tipu, ini pengkhianat. Ini orangnya senang ibadah penyembelihan, maka banyak-banyak sembelih di hadapannya supaya dia ta'zim. Ketika datang Suhail, kata Rasulullah, datang Suhail, gampang urusan kalian. Karena kata-kata Suhail dalam bahasa Arab artinya apa? Mudah, sahlan Suhail. Makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan, Rasulullah perintahkan kakekku ya untuk merubah namanya. Namanya Hazan. Berkata ketika itu Hazan, tidak akan kuganti nama yang bapak moyangku memberikan kepadaku. Jadi Hazan disuruh Rasulullah, bapaknya Sa'id bin Musayyib, untuk mengganti namanya. Kata Hazan, tidak ya Rasulullah, aku tidak mengganti nama yang telah diberikan bapakku. Maka berkata Sa'id bin Musayyib, terus menerus kami dirundung kesedihan, turun temurun. Ini dampak daripada nama. Makanya antum kasih nama yang baik-baik, ya, jangan beri nama yang jelek-jelek. Kata mereka, ya Rasulullah, ini orang menyebutnya jalannya jalan Hazan. Ah, jangan ikut ini, bahaya nanti kita. Yang lain, ini Syas. Kata Rasulullah, ini pun enggak baik ini. Ya, Syas. Yang lain, Hatib. Jalan ini apa namanya? Ini Hatib. Ini Hatib itu pengumpul kayu bakar, yang membakar. Ini enggak baik juga. Kemudian satu sisa lagi. Apa namanya ini? Jalan ini disebut Marhab. Apa arti marhaban? Selamat. Kata Nabi, ini yang kita tempuh. Subhanallah. Maka mereka pun menempuh jalan itu. Ini menunjukkan kait kuat sekali kaitan antara nama dengan doa. Ya. Maka setiap orang-orang Islam haruslah sentiasa memiliki optimisme dengan nama. Ya. Lihat ketika kaum muslimin menaklukkan orang-orang Romawi, ya. Ketika pemimpin kaum muslimin dihinakan oleh orang Romawi, ya. Mereka tertawa-tawa melecehkan kaum muslimin, melecehkan utusan kaum muslimin, pembawa surat, ya, kepada Raja Romawi, ya. Maka salah seorang pengawal diperintahkan raja, bawakan untuk mereka, kasih tanah ini, tanah. Ketika diberikan tanah itu, dia angkut tanah, segera dia lari tinggalkan ya, kerajaan, tinggalkan istana. Maka setengah jalan raja menyesal, kita berikan tanah kita sekarang, berarti besok habis tanah kita diambil mereka. Maka raja perintahkan kejar kembali, tapi enggak dapat, lewat. Dan ternyata benar, mereka menaklukkan orang-orang Romawi, ya. Jadi erat sekali kaitannya. Kita banyak-banyaklah bertafaul, ya. Berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjalanlah mereka. Berkata Salam bin Al-Aqwa, kami keluar beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaibar. Kami berjalan di malam hari, subhanallah. Jalan hari di malam hari mereka pun berjalan. Maka ada yang berkata kepada salah seorang yang bernama Amir, "Wahai Amir, ala tasma' min hunayhatika? Tidakkah kau dengarkan kepada kami senandungmu?" Ya. Dan Amir adalah seorang penyair. Biasanya kebiasaan bangsa Arab kalau mereka berjalan, ada seorang yang menyuarakan senandung, hayahdu, yahdu, hadwan. Dan biasanya unta itu tertarik dengan senandung seperti itu, akan membuat mereka jalan lancar. Subhanallah. Terkadang dengan bait-bait syair yang senandungkan. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Anjasyah. Anjasyah ini salah seorang yang tukang bersenandung ketika berjalan, supaya unta-unta mereka jalan. Apa kata Rasulullah kepada Anjasyah? Ruwaidaka ya Anjasyah rifqan bil qawarir. Pelan-pelan Anjasyah, kasihan ini perempuan-perempuan ini. Ya. Supaya jangan terlampau cepat unta berjalan, dengan senandung bisa berjalan cepat unta. Subhanallah. Banyak hal-hal yang tidak antum ketahui karena kita hidup dalam zaman yang berbeda. Ya, antum enggak tahu unta-unta itu gimana. Maka mulailah ketika itu Amir bersenandung. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau kami tidak akan pernah berpetunjuk, tidak pula kami akan mampu bersedekah, tidak pula kami tahu apa itu salat. Faghfir fida'an laka mattaqaina, maka ampunilah kami Allah, kami tebus diri kami untukmu, kami berlindung kepadamu. Wa tsabbitil aqdama in laqaina, tetapkan kami, tegarkan kami ketika kami berhadapan dengan musuh-musuh kami. Wa alqiyan sakinatan alaina, berikan kami ketenteraman ya Allah dalam hati kami. Inna idza siha bina abaina wa bisiyahi ulu alaina, sesungguhnya kami ketika datang musuh-musuh meneriakkan peperangan, kami enggan kecuali menghadapi mereka. Maka ketika Rasulullah mendengar lantunan senandung yakni Amir, berkata Rasulullah, "Man hadza sa'iq?" Siapa ini yang mengiring unta-unta ini? Subhanallah. Ini menunjukkan unta-unta itu akan jalan dengan senandung. Dia akan berjalan. Subhanallah. Maka mereka berkata, Amir bin Al-Aqwa. Maka Rasulullah berkata, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Maka berkata salah seorang daripada kaum muslimin, wajabat ya Nabi Allah, laula amta'ta nabihi, pasti ya Rasulullah akan terjadi itu. Kenapa tidak kau berikan itu kepada kami? Maksudnya apa? Seseorang yang didoakan Rasulullah dalam peperangan, pasti dia mati syahid. Maka para sahabat tahu ini akan menemui kesyahidan. Maka mereka iri, ya Rasulullah, kenapa tidak kau berikan itu kepada kami? Kata Rasulullah, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Menunjukkan apa? Sinyal ini orang akan terbunuh syahid. Dan itulah cita-cita para sahabat. Pada zaman kaum muslimin begitu takutnya pada kematian, apalagi peperangan, apalagi jihad fisabilillah. Dan para sahabat tahu kalau Rasulullah memohonkan ampunan kepada seorang sahabat, ya, kecuali pasti dia akan syahid. Dan benar, pada perang Khaybar dia mati syahid. Kemudian sambil berjalan, ketika mereka naik, ya, ke perbukitan, mereka mengangkat suara mereka bertakbir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Maka Rasulullah berkata, Arbi'u ala anfusikum, kasihani dari kalian, rendahkan suara kalian, innakum la tad'una asamman wala ghaiba, innakum tad'una sami'an qariba. Berkata Rasulullah, jangan kalian berzikir keras-keras, jangan kalian berdoa keras-keras, mengucapkan lantun-lantun zikir keras-keras, karena kalian bukanlah sedang menyeru Tuhan yang tuli serta peka, tetapi kalian menyeru Tuhan yang mendengar lagi dekat dengan kalian, lebih dekat dengan leher unta kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrab ila ahadikum min unuqi rahli, lebih dekat kepada kalian, lebih daripada dekatnya leher unta kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini panduan dalam berzikir. Enggak usah antum zikir keras-keras, menjerit-jerit, itu bukan tradisi para sahabat. Ya? Enggak ada tradisi para sahabat zikir keras-keras. Diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengajarkan kita untuk berzikir dengan suara yang perlahan. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa. Sebutlah dirimu, sebutlah Allah dalam dirimu dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Di Sahba, tempat yang dekat dengan Khaybar, Rasulullah berhenti salat Asar. Kemudian Rasulullah perintahkan agar perbekalan dibawa. Kemudian dihamparkanlah ketika itu perbekalan. Yang ada hanyalah sawiq, yakni sejenis minuman yang dibuat dari adonan tepung. Kemudian dijadikan sebagai kuah untuk makan. Maka makanlah orang-orang. Kemudian Rasulullah salat Maghrib. Kemudian mereka hanya berkumur-kumur, kemudian mereka salat. Tidak lagi berwudu sampai mereka salat Isya. Tayib. Ketika kaum muslimin telah mendekati Khaybar, malam harinya mereka menginap, bermalam di tempat yang terdekat dengan Khaybar. Tapi orang-orang Yahudi tidak tahu. Dan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka ingin menyerang orang-orang kufar, mereka tunggu hingga subuh. Karena memang biasanya waktu subuh, waktu orang-orang kufar tertidur pulas dalam kondisi lalai, lengah, maka itu adalah kesempatan untuk menyerang mereka. Ketika subuh datang, mereka sholat subuh di awal waktu ketika memang masih gelap. Maka tiba-tiba setelah mereka sholat subuh, berangkatlah mereka menyerang orang-orang Khaybar. Dan ketika itu orang-orang Yahudi Khaybar bersiap-siap pada pagi hari, mereka siapkan cangkul mereka, alat-alat untuk bertani mereka. Tanpa mereka ketahui, mereka pun bersiap-siap keluar ke sawah-sawah mereka, ke ladang-ladang kurma mereka. Tatkala mereka melihat Muhammad dan pasukannya, seketika mereka berlari tunggang-langgang. Mereka berteriak, Muhammad wallahi, Muhammad wal Khamis, demi Allah Muhammad, Muhammad dan hari Kamis yang dijanjikan, kata mereka. Maka mereka pun pulang. Mereka masuk ke dalam benteng mereka. Berkata Rasulullah, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Maka Rasulullah berteriak, Allahu Akbar, akan hancur benteng Khaybar, Allahu Akbar, akan hancur benteng Khaybar. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa'a sabahul muntarin. Sesungguhnya kami jika telah tiba di tempat musuh-musuh kami, maka alangkah jeleknya nasib musuh-musuh kami. Pada pagi hari mereka akan diserang. Maka Rasulullah siapkan tempat untuk beliau, ya, markas beliau. Datanglah ketika itu Khubab Ibnu Munzir, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, Apakah tempat ini adalah tempat yang Allah wahyukan kepadamu agar engkau menempatinya, atau ini hanyalah merupakan siasat perang saja? Kata Rasulullah, enggak, ini bukan wahyu, ini hanyalah merupakan ijtihad saja. Berkata Hubab, ya Rasulullah, tempat ini sangat dekat sekali dengan benteng musuh, dari benteng musuh yang bernama Nitah, dan orang-orang Khaybar semua kumpul di sana. Mereka tahu keadaan kita, karena tempat mereka tinggi, kita enggak tahu apa yang mereka perbuat di atas. Kemudian panah-panah mereka bisa mencapai kita, sementara kita tidak bisa mencapai mereka. Kita tidak tahu, boleh jadi mereka serang kita secara tiba-tiba ketika kita lengah. Apalagi tempat ini tempat di antara pohon-pohon kurma, tempat yang tandus. Kenapa tidak kau cari tempat yang bagus, yang di sana kau akan aman untuk berlindung? Maka berkata ketika Rasulullah, kalau begitu kau carikanlah tempat yang sesuai. Maka Rasulullah pun pindah ke tempat lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berijtihad. Dalam peperangan Rasulullah senantiasa berijtihad. Ya. Ketika wahyu enggak ada turun, Rasulullah berijtihad. Cuma satu yang tidak dimiliki oleh manusia selain Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah dibiarkan untuk berziarah salah, pasti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah mereka dekat di benteng Khaybar, maka ketika Rasulullah menyuruh mereka semuanya berhenti, berhentilah seluruh tentara kaum muslimin. Maka Rasulullah berdoa dan mengucapkan, Allahumma rabbas samawati sab' wa ma adralna wa rabbal aradin sab' wa ma aqlalna wa rabbas syayatin wa ma adralna fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qarya wa syarri ahliha wa syarri ma fiha aqdimu bi bismillah aqdimu bi bismillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ucapkan doa ini, doa untuk masuk suatu negeri. Ya Allah, engkau lah Tuhan pemilik langit yang tujuh lapis, sebagai pelindung, sebagai atap, pemilik bumi yang tujuh lapis, sebagai permadani yang terhampar. Engkaulah Tuhan syaitan-syaitan, sebagai makhluk yang menyesatkan manusia. Kami benar-benar bermohon kepada Allah kebaikan kampung ini, kebaikan ahlinya, kebaikan yang terdapat di dalamnya. Kami berlindung kepadamu daripada kejelekan negeri ini, kejelekan ahlinya, dan kejelekan yang terdapat di dalamnya. Maka majulah kalian dengan nama Allah, aqdimu bi bismillah, majulah kalian dengan menyebut nama Allah SWT. Pada malam harinya, ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat, memberikan kepada mereka wejangan-wejangan, berkata Rasulullah, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluh. Berkata Rasulullah, besok yang akan kujadikan pemimpin untuk membawa panji adalah seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya mencintainya. Ya. Maka pada pagi harinya berkumpul para sahabat. Dalam riwayat yang sahih, dalam Bukhari di antaranya, berkata Umar, tidak pernah aku bermimpi menjadi pemimpin kecuali malam hari itu. Ya. Kata Rasulullah, besok akan ketunjuk salah seorang laki-laki yang akan kuberikan panji. Laki-laki itu ciri-cirinya dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya dan Rasulnya mencintainya, dan akan ditaklukkan Khaybar di tangannya. Maka pada malam hari para sahabat semuanya dalam keadaan tidur berharap, semoga saya lah besok dipilih, semoga saya lah. Berkata Umar, demi Allah, aku tidak pernah mengharapkan menjadi pemimpin kecuali malam hari itu. Tapi jangan silap antum, jangan khilaf, jangan salah. Yang mereka inginkan bukan karena kepemimpinannya, bukan jabatan pimpinannya, bukan mereka haus pimpinan. Jangan salah antum. Tapi yang mereka harapkan adalah yakni keutamaan pemimpin tersebut. Dia laki-laki yang mencintai Allah Rasulnya, dia laki-laki yang dicintai Allah Rasulnya. Ini yang mereka harapkan. Jadi jangan jadikan sebagai dalil bagi orang-orang yang haus kepemimpinan. Kata mereka, Umar aja tuh haus kekuasaan. Demi Allah, tidak. Tidak ada sahabat yang haus kekuasaan. Tidak Umar, tidak pula Uthman. Bahkan mereka pada menghindar daripada kekuasaan. Tapi kali itu mereka mengharapkan keutamaan laki-laki ini. Ya, laki-laki yang dicintai Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak mau? Laki-laki mencintai Allah dan Rasulnya, di tangannya akan ditaklukkan Khaybar. Maka pada pagi hari berkumpullah mereka. Berkata Umar, aku berusaha menampakkan diriku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Umar itu kakinya diangkat jinjit-jinjit dia supaya nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kemudian semua mereka berharap agar jadi pemimpin tersebut. Berkata Rasulullah, "Aina Ali? Aina Ali ibn Abi Thalib? Mana Ali ini?" Padahal Ali enggak tahu itu. Ali enggak tahu bicara Rasulullah tadi malam. Dia enggak tahu dia. Karena dia ketika itu kena penyakit, matanya kena. Ya. Terkena penyakit di matanya. Dia mengadu kesakitan, jadi dia tidak hadir ketika itu. Enggak ada Ali berambisi jadi pemimpin, subhanallah. Makanya antum lihat dalam kitab Tauhid ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Muhammad bin Wahab menjelaskan di antara faedahnya bahwa terkadang seorang memiliki ambisi tapi dia enggak dapat. Yang tidak punya ambisi dia yang dapat. Dan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Antum ambisi ingin mencapai sesuatu perkara gagal. Antum yang tenang-tenang enggak punya ambisi dapat. Lihatlah Umar, ambisi dia. Ali enggak punya ambisi, Ali yang dipanggil. Subhanallah. Banyak antum itu. Kita banyak punya ambisi keras untuk mencapai suatu usaha, mencapai suatu target, mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ambisi, enggak dapat. Tapi tenang-tenang, kita enggak pernah mengharapkan, enggak pernah terpikirkan, datang dia. Subhanallah. Ini menunjukkan manusia itu makhluk yang mudabbar, bukan mudabbir. Dia itu diatur Allah. Di bawah kekuasaan Allah, bukan dia yang mengatur. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, huwa yashtaki 'ainai." Dia sedang mengeluh tentang matanya Rasulullah. Maka diutuslah seorang memanggil Ali. Dia pun datang, Rasulullah meludahi mata Ali. Maka seketika Ali sembuh dengan izin Allah SWT dengan doa Rasulullah SAW. Seolah-olah enggak pernah dia menderita sama sekali. Maka Ali diberikan panji, bendera. Berkata ketika itu Rasulullah, bertanya ketika itu Ali, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana?" Apakah aku perangi mereka supaya mereka, sampai mereka menjadi seperti kami, menjadi orang-orang Islam seperti kami? Ya. Maka Rasulullah berkata, "Unfud ala rislik wa ali, kau tahan sejenak hatta tanzila bisahatihim." Ketika kau telah mencapai tempat mereka, "Tsumma ad'uhum ila al-Islam." Pertama kau ajak mereka agar memeluk Islam. "Wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillah fih." Beritahukan apa yang wajib mereka kerjakan daripada hak Allah SWT yang Allah tuntut dari mereka jika mereka masuk Islam. "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah, kata Rasulullah, jika saja Allah tunjuki seorang laki-laki karenamu, itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang berharga di bangsa Arab. Kemudian, ikhwani rahimakumullah, Khaybar itu, negeri Khaybar terjadi, dibagi menjadi dua bagian. Ya. Menjadi dua bagian, dibagi menjadi dua bagian. Setengah bagian, terdapat dalamnya lima benteng. Ya. Setengah lagi, tiga benteng. Jadi semuanya berjumlah delapan benteng. Ya. Yang setengah pertama, nama benteng-bentengnya, benteng yang pertama dapatnya ada namanya Benteng Naim. Kemudian Benteng Sa'ab bin Mu'az, Benteng Qal'a Zubair, Benteng Ubay, Benteng An-Nizar. Ini bagian yang pertama. Adapun tiga benteng di daerah yang kedua, ya, berada di tempat daerah yang disebut dengan nama Nita'. Kelima benteng ini terletak di daerah yang disebut dengan nama An-Nita'. Ada pun tiga benteng yang terakhir terdapat dalam tempat atau dalam daerah yang bernama Asyak. Ada pun tiga benteng ini, tiga benteng pada tempat yang kedua, pada tempat yang disebut dengan nama Asyak, nama bentengnya adalah Benteng Al-Qamus, Benteng Watih, dan Benteng As-Salalim. Inilah dia delapan benteng yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Banyak benteng-benteng, antum lihat ya, sampai sekarang banyak benteng-benteng di sana. Mereka buat, mereka sekat-sekat. Kalau andai kata benteng ini berhasil dimuslihkan kaum muslimin, mereka lari buat pintu lagi masuk kepada benteng yang kedua. Strategis sekali. Kalau andai kata di benteng kedua berhasil dimuslihkan kaum muslimin, mereka lari kepada benteng ketiga dan selanjutnya. Strategis sekali. Dalam itu mereka sebut siapkan tempat-tempat penyimpanan makanan dan seterusnya. Ya. Memang mereka ahli sekali untuk buat benteng. Mereka telah siapkan untuk menjaga-jaga. Dan nanti melihat biasanya kekuasaan-kekuasaan para raja-raja dahulu kala, mereka setiap istana itu berbentuk benteng. Untuk melihat ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel pada masa pemerintahan Muhammad Sultan Al-Fatih, bentengnya itu seluruh negeri Konstantinopel dipagari dengan benteng, benteng yang tinggi sekali. Ya. Kemudian bentengnya dibuat kokoh. Kemudian sebelum benteng dibuat lagi sungai. Dari sisi lain dari laut mereka buat rantai besi. Itu semua upaya untuk menjaga mereka daripada musuh-musuh. Kemudian lihat lagi ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kufar. Di antaranya ketika pokoknya itu makan ketahui sejarah-sejarah. Dan sampai sekarang para raja-raja dulu kala mereka berupaya mengamankan daerahnya dengan membuat benteng-benteng. Itu pula yang dibuat oleh orang-orang Yahudi Khaybar. Ada benteng-benteng lain, tetapi ini yang terbesar, yang terkuat, tempatnya posisinya tinggi. Mereka buat di tempat yang tinggi. Dan peperangan yang berkecamuk akan terjadi pada benteng daerah yang pertama. Adapun benteng yang kedua yang terdiri dari tiga benteng, adapun tempat yang kedua, daerah yang kedua yang terdiri dari tiga benteng, ya. Di sana tidak terjadi peperangan berapa berarti karena mereka setelah itu akan menyerah. Ikhwani rahimakumullah, maka benteng yang pertama kali akan ditaklukkan kaum muslimin adalah benteng yang bernama Na'im. Ini adalah merupakan benteng yang sangat strategi tempatnya. Benteng yang memang di sana disiapkan para pahlawan-pahlawan Yahudi, para pemberani mereka. Orang-orang kuat mereka di sana disiapkan. Orang-orang yang satu orang bagikan 1,000, subhanallah, ya. Ada orang-orang yang satu orang bagikan 1,000. Satu orang yakni prajurit tapi mampu mengalahkan 1,000 prajurit. Itulah kekuatannya. Di situ dikumpulkan. Keluar Ali bin Abi Thalib menuju benteng ini. Maka Ali memenuhi pesan Rasulullah, mereka disuruh agar masuk Islam. Mereka menolak Islam. Bahkan mereka malah menentang untuk perang tanding. Allahu Akbar. Berkata Salam bin Aqwa, tatkala kami sampai ke Khaybar, keluarlah ketika itu salah seorang dari Yahudi, pemimpin orang Yahudi, namanya Marhab, dengan pedang terhunusnya. Dia bacakan syair-syair yang membuat panas orang-orang Islam. Qad alimat Khaybar anni murahib, namanya Murahib, bukan Marhab. Syakir silah batal mujarrab, Khaybar telah benar-benar mengetahui siapa aku. Akulah Murahib, pahlawan Khaybar yang telah teruji kepahlawanannya. Idzal hurubu aqbalat talhab, andai kata perangan berkecamuk maka akulah pahlawannya. Maka ketika itu maju salah seorang kaum muslimin, yakni pamannya Salam bin Aqwa, namanya Amir, Amir bin Aqwa. Subhanallah. Maka dia pun maju. Dia bacakan syair yang senada yang menggugah semangat kaum muslimin. Faqad alimat Khaybar anni amirun syakis silah batalan mughamir. Sesungguhnya benteng Khaybar benar-benar mengetahui siapa aku. Akulah Amir, seorang pahlawan dengan pedang tersunus, seorang pahlawan yang senantiasa dalam mughamir, artinya terbiasa dia mengarungi peperangan. terbiasa dengan pertempuran, kemudian keduanya pun berhadap-hadapan. Kemudian pedang Murahib, orang Yahudi itu, dipukulkan tepat di atas kepala Amir, yang ketika itu memakai helm. Maka Amir berusaha mengambil kesempatan untuk memukul sisi bawah dengan pedangnya. Tapi ketika dia akan memukulkan pedangnya untuk membelah kaki orang Yahudi tersebut, dia terkena sendiri pedangnya. Maka seketika dia pun mati karenanya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Amir, "Innalahu al-ajraini wa jama'a baina isba'aihi, innahu lajahidun mujahidun. Qalla 'arabiyyun masya biha mithlu." Kata Nabi, dia akan mendapatkan ganjaran dua kali pahala. Rasulullah gabungkan dua tangannya. Sesungguhnya dia benar-benar seorang mujahid yang berjuang. Sedikit sekali orang-orang Arab yang bisa berbuat sepertinya. Kemudian setelah itu, setelah terbunuh, ya, dan dia terkena pedangnya sendiri, berkata ketika itu Murahib yang kedua kalinya, mana yang lain? Dia tantang untuk perang tanding yang kedua. Kembali diucapkan, Qad alimat Khaybar anni Murahib, binti Khaybar tahu siapa aku. Akulah Murahib dengan pedang terunus. Maka majulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata salamil aqwa, berkata Ali, ana alladhi samatni ummi Haydarah. Dia bacakan syair. Akulah orang yang dikatakan ibuku sebagai singa. Subhanallah. Kita melihat ini. Riz. Syair. Antum. Subhanallah. Kalaythin ghabat. Kalaythi ghabatin karihil mandharah. Aku adalah singa. Singa hutan yang begitu seram. Subhanallah. Ufihim bisai kailal sandara, aku akan penuhi mereka dengan apa namanya, dengan janji-janjiku untuk menghabisi mereka. Maka segera mereka bertarung dengan cepat. Ali radhiyallahu taala anhu membunuh, menghabisi nyawa Murahib. Kemudian dengan itulah Allah taklukkan benteng Khaybar di tangannya. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu mendekati benteng mereka, maka orang-orang Yahudi melihat dari atas benteng. Mereka bertanya, man anta, siapa engkau? Karena mereka benteng tertutup, mereka dari atas melihat. Berkata Ali, akulah Ali bin Abi Talib. Berkata orang Yahudi, alautum wama unzila ala Musa. Berkata orang Yahudi, kalian telah mengalahkan sampai apa-apa yang telah pernah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Mereka akui Islam, ya. Kemudian keluar yang kedua, saudaranya Murahib yang bernama Yasir, dan dia berkata kembali, siapa yang berani melawanku? Subhanallah. Maka keluarlah ketika itu Zubair, Az-Zubair Ma'awam, pahlawan Islam. Berkata ketika itu Safiyah, ibunya Zubair, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anakku nanti akan terbunuh? Berkata Rasulullah, tidak, bahkan anakmu akan membunuhnya. Maka Zubair menghabisinya segera. Kemudian terjadilah pertempuran yang sengit di sekitar benteng, tapi belum masuk ke dalam. Terbunuh di sana beberapa orang-orang Yahudi yang akan membuat yakni melemahnya semangat mereka untuk bertempur. Mereka merasa tidak sanggup menghadapi kaum muslimin, serangan kaum muslimin. Dan disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya peperangan di sekitar benteng ini memakan beberapa hari. Dan kaum muslimin mendapatkan perlawanan yang sengit beberapa hari, tidak dapat ditaklukkan benteng ini. Tapi orang-orang Yahudi putus asa untuk dapat mengalahkan kaum muslimin. Maka akhirnya mereka secara perlahan tapi pasti meninggalkan benteng ini, benteng Naim, pindah kepada benteng kedua namanya benteng Sa'ab. Akhirnya ketika mereka tinggalkan benteng Naim, kaum muslimin berhasil menaklukkan satu benteng. Berhasillah dikuasai benteng Naim. Kemudian mereka pindah benteng kedua namanya benteng Sa'ab. Insyaallah benteng Sa'ab ini kita ceritakan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammadin Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.